Pemirsa di seluruh Nusantara, saya adalah Indra Birowo akan mengajak Anda untuk menilai sebuah band yang sangat fenomenal. Kangen Band! Dan bagaimana pendapat orang-orang tentang mereka? Nah, kita simak aja beritanya berikut ini, oke? Pacarku yang baik, dengarkanlah aku. Janganlah engkau selalu marah-marah padaku. Pacarku yang baik, permintaan hati. Janganlah engkau selalu ingin menang sendiri. Nilailah aku sesuka hatimu, agar kau tak meninggalkan aku. Nilailah aku sesuka hatimu, agar engkau tak. Suka hatimu agar engkau tahu. Pacarku, tolong dengerin aku. Cintaku ya hanya untukmu. Sampai hatiku tak akan pernah selingkuh. Cuma kamulah semangat hidupku. Pacarku janganlah marah-marah lagi. Ku berjanji ku akan tetap di sini. Kau tak akan kutinggali, ku temani sampai kau tua nanti. Pacarku, tolong dengerin aku. Cintaku ya hanya untukmu. Sampai mati ku tak akan pernah selingkuh. Cuma kamu lah semangat hidupku. Pacarku jangan lama-lama lagi. Ku berjanji ku akan tetap di sini. Kau tak akan ku tinggali. Ku temani sampai kau tua nanti. Ku temani sampai kau tua nanti. Ku temani sampai kau tua nanti. Ku temani sampai kau tua nanti. Nah, pasti pengen ditemenin sama Kangen Band sampai tua kan? Makanya, telepon ke nomor ini, ya. Hihihi.